Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebelum ini saya berbicara tentang meyakini surga dalam konteks Badar dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu inti beragama atau inti berislam adalah al-iman bil ghaib. Jadi untuk berislam yang bersifat individual, vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman bil ghaib. Sedangkan yang bersifat vertikal itu jelas kalau ingin bergerak atas nama agama di wilayah horizontal itu kita menggunakan falsafah surah Al-Ma'un. Jadi bergerak dalam bentuk ikramul ayitam, memuliakan anak yatim dan memberi makan orang miskin. Dan puncaknya adalah Al-Ma'un. Kalau memang sudah beragama dan sudah salat, maka jangan sampai menjadi orang yang mengabaikan atau tidak memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah sekarang saya masih pada bahasan tentang hubungan vertikal kita secara tauhid dengan Allah Subhanahu wa taala seputar al-iman bil ghaib. Kemarin saya sudah gambarkan tentang pentingnya deskripsi tentang surga supaya kita tertarik. Bagaimana kita akan beriman kepada akhirat yang gaib kalau surga sendiri yang menjadi puncak pengharapan itu tidak menarik. Nah, pada malam hari ini adalah sebaliknya. Saya akan membahas tentang jenis-jenis ancaman dan siksaan Allah di dunia ini dulu. Kita belum bicara neraka. Supaya ilmu kita tentang surga dan neraka tidak hanya sebatas dogma, khayalan. Sesungguhnya banyak orang Islam itu beribadah, sholat misalnya, atau mengerjakan perintah-perintah agama itu, ya jangan-jangan nanti setelah mati memang benar-benar ada tuh siksa kubur gitu. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan ini gamang sehingga dunia itu lebih menarik. Jangan-jangan benar ya nanti bakal ada surga dan ketemu sama Allah. Ya udahlah daripada gak sama sekali mendingan sholat gitu. Tapi sesungguhnya pola keberagaman ini di lapangan sangat-sangat dogmatis, sangat-sangat ritualistik sehingga tidak mengejawantah, tidak kelihatan dalam kehidupan kesehariannya antara sholat dengan kehidupan sehari-hari mungkin lebih banyak masuk kategori fawailun lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun alladhinahum yura'un dan puncaknya wayamna'unal ma'un, tidak memberikan sesuatu yang berharga bagi orang yang membutuhkannya. Secara rasional saya akan mencoba untuk memandu cara berpikir dan sikap mental. Secara logika saya akan coba bacakan Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 40. Surah 29 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tentang macam-macam hukuman bagi umat yang mendustakan Rasul. Belum mendustakan Allah ini, mendustakan Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidambihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Wa minhum man khasafna bihil ard. Wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Macam-macam hukuman bagi umat-umat yang mendustakan Rasul. Dan ini sebetulnya salah satu komponen iman bil ghaib lewat daya rasa khauf, takut. Ketakutan akan ancaman itu biasanya semakin menguat dan ketertundukan itu ada kalau logika ini nyampe. Kalau perasaan ini merasakan memang ada ancaman itu. Lihat. Macam-macam hukuman bagi orang, bagi umat yang mendustakan Rasul. Maka, masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Setiap dosa ada jenis ancamannya sendiri, tidak sama. Ada jenis siksanya sendiri. Satu dosa dengan dosa lain itu berbeda siksanya. Di dalam ayat ini digambarkan, maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Ini sekaligus pengetahuan buat kita, kalau nanti melihat peristiwa-peristiwa, kita bisa membaca peta alam berdasarkan ayat ini. Sebetulnya terjadi galodo di Padang itu, apa sih dosanya kira-kira? Ada tsunami di Aceh, kenapa sih? Kemudian ada apa lagi, misalnya gunung meletus di Merapi misalnya, apa dosa orang itu sebetulnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah mengkategorisasikan bocoran-bocoran informasinya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Hujan batu kerikil. Memang ada hujan dari langit berbentuk batu kerikil? Tidak. Umat mana yang dikirimkan batu kerikil ini? Alaihi hasiban. Kaum mana? Ini gambaran dari gunung meletus yang memuntahkan lahar dan kerikil, debu, termasuk wedus gembel itu. Sehingga manusia dihujani seakan-akan dari atas itu batu-batu kerikil. Ini biasanya identik dengan gunung meletus yang amat tinggi. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ini biasanya, nanti Anda bisa melihat sendiri kaum apa. Suara keras mengguntur dari langit ini sebetulnya seperti pecutan kilat. Sambaran petir. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Jadi permukaan jadi dasar, dasar jadi permukaan. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Ditenggelamkan bisa di laut, habis gitu. Seperti benua Antartika yang sekarang tinggal menjadi samudra Antartika. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi di sini rumusannya. Allah itu tidak pernah salah dalam mengambil keputusan dan dalam menyiksa orang-orang berdosa. Dan setiap jenis musibah yang ditimpakan Allah kepada setiap kaum itu berbeda-beda berdasarkan SOP-nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah salah itu. Saya coba bacakan tafsir kosakata hasiban di dalam surah Al-Ankabut ini. Hasiban fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban. Berarti batu kerikil. Ayat ini menjelaskan berbagai sarana yang digunakan oleh Allah untuk membinasakan orang-orang yang berlaku sombong di permukaan bumi serta angkuh dan durhaka kepada para nabi. Di antara sarana yang digunakan untuk membinasakan mereka adalah hujan batu kerikil seperti yang dialami kaum 'Ad dan kaum Lut. Kata hasiban terulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra, Al-Qamar, dan Al-Mulk. Jadi coba perhatikan apa dosanya kaum Lut. Homoseksual, lesbian, bisex. Kepada kaum itu Allah akan muntahkan gunung Merapi. Wallahu a'lam bishawab, ini kejadiannya. Begitu juga apa kesalahan kaum 'Ad? Kesalahan kaum 'Ad, umatnya Nabi Hud ini sombong. Mereka satu kaum yang berbadan raksasa. Yang badan kita ini sebesar tengkorak kepalanya kaum 'Ad saja. Nah, untuk karakter umat seperti kaum 'Ad dan kaum Lut, siksanya berbentuk hujan batu kerikil. Sungguh ini menjadi peta bagi kita semua dalam meneliti persoalan di muka bumi, dan ini juga harus kita hindari. Munasabah. Saya pikir sudah tidak perlu bacakan. Sedikit saya bacakan tafsirnya secara umum. Allah membinasakan umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul dengan menurunkan bermacam-macam azab. Di antaranya, A. Angin yang sangat kencang dan membawa batu yang didatangkan kepada kaum 'Ad. Mereka menantang Nabi Hud. Siapakah gerangan yang lebih kuat dan berkuasa lagi dari kami? Kesombongan mereka dibalas Tuhan dengan mendatangkan angin, sehingga mereka mati bergelimpangan. Allah berfirman dalam ayat lain yang menjelaskan tentang siksaan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Konkretnya apa yang terjadi pada kaum 'Ad? Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seseorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Ini bentuk siksaan angin dingin kepada kaum 'Ad selama 7 hari. Selama berapa? 7 layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Jadi hari ke-8 itu peristiwa puncaknya. Setelah lama mereka panas sekali, di hari ke-8 tiba-tiba datang awan. Mereka pikir inilah saatnya semua selesai. Ternyata itulah puncak azabnya kepada kaum 'Ad. B. Suara mengguntur dari langit. Suara mengguntur yang memecahkan anak telinga. Siksaan ini diturunkan kepada kaum Tsamud, umatnya Nabi Saleh. Mereka masih membangkang, tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Tiba-tiba mereka dipingsankan, lalu mati oleh kejutan suara yang mengguntur yang dahsyat sekali. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Haqqah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma Tsamudu fa uhliku bitaghiyah. Maka adapun kaum Tsamud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Jadi orang ini mati gara-gara mendengar suara yang sangat sangat keras, memekakkan telinga. Pernah ingat peristiwa kaum Tsamud, apa kelakuan mereka? Ketika mereka tidak mau berbagi nikmat air danau, untuk untanya Nabi Saleh yang akhirnya dibunuh. Nah, siksaannya adalah berupa teriakan keras dari langit. Ini semacam suara langit kira-kira begitu. Akibat kaum ini tuli terhadap informasi-informasi langit. C. Ditelan bumi. Apa yang dimaksud dengan ditelan bumi? Ini adalah kisah buat Qarun, seorang hartawan. Pada mulanya ia adalah seorang yang beriman dan patuh kepada Musa. Kemudian setelah kaya, ia menjadi sombong dan durhaka. Ia berbuat kemungkaran melampaui batas. Lebih dari itu, ia tidak mau menyerahkan zakat sebagai kewajiban harta kekayaan bagi orang kaya. Karena kecongkakan ini, Allah menyiksanya. Tanah sekitar Qarun, tempat berpijak, berguncang, runtuh, dan secara berangsur menelan tubuh Qarun sampai lenyap sama sekali dari permukaan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khasafna bihi bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan dia atau Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Jadi untuk kaum sejenis Qarun, apa azabnya? Ditenggelamkan di dalam bumi. Jadilah harta karun itu. Saya pernah punya tetangga yang kayak begini dulu. Persis di samping rumah orang tua saya. Pelit. Tukang menikahi janda-janda kaya, lalu dirubah surat tanahnya menjadi nama dia. Diceraikan lagi, dinikahi lagi. Hampir satu kampung itu tanah milik dia semua. Sampai satu ketika. Dia meninggal dunia, di zaman Petrus dulu. Penembakan misterius di zamannya LB Mordani. Itu mayat, tiga kali pindah kuburan, runtuh terus tanahnya. Saya menjadi saksi hidup saat itu. Terakhir, ketika tanah digali lagi untuk kuburan ketiga, jadi kita pindah-pindah tempat kuburannya waktu mengawal orang ini. Orang kaya. Kaya raya. Ketua partai berkuasa pada saat itu di daerah sana. Terakhir, ketika digali kuburnya, karena sudah tengah malam orang semua takut, tiba-tiba banjir besar di kuburan itu. Demi Allah saya melihat. Akhirnya orang ini dikubur dalam keadaan kebanjiran, padahal itu sedang tidak musim banjir di Delah, Jakarta Barat. Uniknya, ketika giliran pasang papan, kan dua orang harus naik, itu tanah yang dipijak itu runtuh lagi semuanya. Jadi sebagian dari sana orang-orang banyak yang kabur, lari, tidak tega, tidak sanggup melihat pemakaman di situ. Dan setelah itu, tidak sampai satu tahun hartanya habis semua. Bahkan utang dia kepada orang tua, kepada kedua orang tua saya, harta warisnya pun tidak mau dibayar uang. Karena orang itu kaya raya, tapi buat makan susah. Karena kalau taruh uang di rumahnya, dicolong anaknya terus. Jadi kalau mau beli beras, sering datang ke rumah orang tua saya, bawa liontin, emas istrinya itu, untuk minta buat beli beras. Begitu ceritanya, sepanjang tahun. Surat tanahnya, depositonya banyak. Saya ingat, sekarang saya menjadi saksi di depan ibu saya itu. Ibu saya dikasih liontin Ratu Elizabeth dulu, yang agak tebal, untuk ditukar buat beli beras. Tetapi setelah orang tua meninggal, dia gak bayar pakai uang. Dia bayar keluarga saya itu pakai tip deck, yang kita tuh gak butuh itu. Pada tahun itu. Na'udzubillah min dzalik, dan itu saksi hidup saya melihatnya. Nah begitulah orang-orang yang tidak berzakat, tidak berinfak, sombong dengan kekayaannya. Pernah dengar cerita Tsa'labah? Orang kaya di masa Rasulullah, waktu masih miskin minta dia doakan. Rasul bilang, janganlah kamu, gak cocok jadi orang kaya. Dia sungguh-sungguh ingin jadi orang kaya dan berniat untuk memberikan sedekah. Tiga kali datang, dan pada akhirnya keempat kalinya Rasul doakan, lambat laun kaya raya sebagai seorang peternak. Sampai akhirnya Madinah itu hampir penuh sesak oleh ternaknya, lalu dia disuruh pindah dan dibuatkan tempat khusus untuk peternakannya. Sampai pada akhirnya meninggalkan sholat dan meninggalkan sholat Jumat. Rasul marah kepada dia. Apa yang terjadi? Sejak di dunia disiksa oleh Rasul. Ketika dia datang dan bertobat, tapi Rasul tidak melihat kesungguhan tobatnya, ingin menyerahkan zakatnya kepada Rasulullah, ditolak. Sampai Rasul wafat, tidak diterima zakatnya oleh Rasulullah. Siksaan buat orang kaya adalah kalau sudah ditolak zakatnya oleh Allah dan oleh Rasulnya. Pada Khalifah Abu Bakar, sampai Abu Bakar meninggal pun tetap tidak diterima zakatnya sa'laba oleh Abu Bakar dengan semua kekayaannya. Pada Khilafah Umar pun dia minta agar diterima zakatnya, ditolak oleh Umar bin Khattab karena mengikuti jejak Rasulullah. Sampai akhirnya si Sa'labah yang meninggal dan tidak diberi kesempatan untuk berzakat, membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam Islam itu siksaan. Tapi kalau orang Jakarta kemudian ditolak zakatnya, senang gak? Ini sudah begitu parahnya materialisme dan kapitalisme itu. Kecuali jamaah yang ada di sini, kalau ingin jadi orang kaya, jangan takut dermawan. Sebab ukuran kaya seseorang bukan diukur pada asetnya. Seberapa dermawan dia. Ini udah miskin harta, gak dermawan pula, tambah parah. Yang keempat, ditenggelamkan ke dalam air. Jenis yang keempat. Inilah siksaan buat Nabi Nuh bersama seluruh hartanya. Selain umat Nabi Nuh, Fir'aun, Haman, beserta bala tentaranya juga tenggelam di dalam Laut Merah sebagai balasan atas kesombongan dan siksaan yang mereka lakukan terhadap Musa dan pengikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nuh dalam surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Nuhan idznada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Dan ingatlah kisah Nuh. Sebelum itu, ketika dia berdosa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar, dan kami menolongnya dan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Apa dosanya kaum Nuh? Syirik, penyembah Wud dan Suwa, terus Yaguth, Ya'uq dan Nasran. Begitu juga kaum Fir'aun yang ditenggelamkan di laut. Ingat, apa kejahatan Fir'aun? Kesombongan dia mengaku dirinya Tuhan. Penindasan terhadap Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi fanzur kaifa kana aqibatuz zalimin. Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka siksa dia atau Fir'aun dan bala tentaranya, maka kami siksa dia dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Jadi kata-kata ke laut aja itu khusus untuk manusia sejenis Fir'aun. Dan untuk pemerintahan sejenis Fir'aun, kita bilang sama dia, ke laut aja deh lo. Semua itu adalah balasan yang setimpal atas kesalahan mereka yang mereka lakukan. Bukan kezaliman dari Allah. Dia tidak akan menyiksa seseorang kecuali mengerjakan perbuatan tercela. Mengazab seseorang tanpa ada kesalahan tidak sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku. Mereka yang tersebut dalam ayat-ayat yang lalu disiksa karena dosa dan kekafiran mereka terhadap Allah. Di samping itu juga karena mereka menyembah berhala dan mengingkari nikmat yang diberikan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, satu kesimpulan yang ingin saya bacakan di antara berbagai siksaan Tuhan yang pernah diturunkannya kepada manusia ialah angin bercampur batu, suara petir, ditenggelamkan ke dalam air, dan ditelan bumi. Coba sebutkan empat jenis kategori siksaan Allah kepada pendusta Rasul. Satu, masih ingat? Angin yang bercampur batu. Dua, suara petir. Tiga, ditenggelamkan ke dalam laut. Dan yang empat, ditelan. Coba ulangi. Satu, angin bercampur batu. Dua, suara yang keras. Tiga, ditenggelamkan. Yang keempat, ditelan bumi. Tinggal pilih mau dosa yang mana, begitulah jenisnya. Na'udzubillah. Tapi ini bisa menjadi peta bagi kita kalau nanti ada bencana. Dan ini juga menjadi peringatan bagi kita kapan kita mendapatkan gejala-gejala empat jenis itu. Cepat istighfar dan ingat dosa. Lalu contohlah dan ikutlah bersama Rasul. Dan jangan menyembah selain Allah SWT. Inilah kesimpulan materinya. Jadi hari ini saya sudah fahamkan kepada Anda bahaya ancaman iman bil ghaib kepada mereka yang tidak beriman dan tidak taat kepada Rasulnya. Dan untuk itu maka kita harus selalu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.